Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nawasul darsana fi qiraat kitab Syarh Lum'atul I'tiqad, syarh al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Amal matan fahuwa li Ibn Qudamah rahimahullah taala wa ismu Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudam Al-Maqdisi. Ismul mu'alliful matan, pengarang matan Lum'atul I'tiqad, yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallif, membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala, bagaimana sikap kita terhadap dalil-dalil yang menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Terangkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya hendaknya kita mengimaninya dan membenarkannya. Jika ada nas-nas dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah dalam hadits yang sahih yang menerangkan, menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mengimaninya dan membenarkannya. Tidak boleh menolaknya, tidak boleh membagaimanakan kaifiyah, menggambarkan, menghayalkan kaifiyah sifat-sifat tersebut, dan tidak boleh menakwilkan dengan makna-makna yang batil seperti yang dilakukan oleh para mu'awilah ahlu ta'wil. Kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala. Qala al-mu'allif Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Asy-Syarih ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahadits an-nuzul wa syimha. Kandungan dari ucapan Imam Ahmad rahimallahu taala tentang ahli hadis, sifat nuzul turunnya Allah dan yang serupa, hadis-hadis yang menerangkan sifat-sifat yang lainnya. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. Ucapan Ahmad رحمه الله تعالى yang dinukilkan dari beliau oleh mu'allif mengandung beberapa perkara yang berikut ini. Yang pertama, wujubul imani wa tasdiq bima jaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahaditsis sifat, berupa hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada hadis Rasulullah, hadis yang sahih menerangkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib mengimaninya dan membenarkannya. Min ghairi ziyadatin wala naqs, tanpa menambah-nambah dan tanpa mengurang-urangi. Tanpa menambah-nambah dan tanpa mengurang-urangi. Ini perkara ghaib. Nah, tidak boleh berbicara tentangnya sesuatu Allah. Nah, tidak harus berdasarkan dalil tauqifiyah. Nah, wala haddin wala ghayah, tanpa ada had, batasan. Telah kita terangkan kemarin penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala. Hadis ini lafaz yang mujmal. Juga dimaksudkan had adalah batas jihah makhluk, nah, arah makhluk. Benar, nah, ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. karena Allah tidak menyatu, tidak berkumpul dengan makhluknya. Namun jika dimaksudkan jihad di sini adalah jihadul ulu, arah ketinggian yang bukan makhluk, maka ini thabit bagi Allah Ta'ala, tidak dinafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam ketinggian Al-Ali, Aliyun hakin antara nama Allah, Al-Ali yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi pula sifatnya, mulia sempurna sifatnya. Demikian pula lafaz ghayah, ini juga lafaz yang mujmal. Jika maksudnya ghayah adalah hajah, butuh kepada makhluk, benar. Allah tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh makan, minum dan seterusnya. Allah maha sempurna. Namun jika dimaksud dengan ghayah adalah hikmah, maka perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, semuanya itu penuh dengan hikmah. Sehingga yang dinafikan di sini makna yang benar, haddin, had yang makhluk, batas-batas arah-arah makhluk. Demikian mula ghayah itu hajah, tidak butuh kepada makhluk. Ini dinafikan. Kemudian yang berikutnya, inna la kaif wa la ma'na, tidak ada kaif, tidak ada makna. Maksudnya ai la nukayyifu hadhihi sifat, tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat ini. Bukan berarti sifat-sifat Allah tidak ada kaifiyahnya, tidak ada hakikatnya. Ada. Sifat-sifat Allah memiliki kaifiyah, ada hakikatnya, ada wujudnya. Namun kita tidak boleh membagaimanakan. Yang ditiadakan adalah ilmu kita. Kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh menghayalkan membagaimanakan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu kita tidak sampai ke situ, terbatas. Wala yuhituna bihi ilma, manusia ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Liana taqyifaha mumtani', karena membagaimanakan sifat Allah, menghayalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak mungkin. Karena akal kita tidak sampai ke situ, tidak bisa menjangkaunya. Lima sebab berdasarkan penjelasan yang telah lewat. Tidak boleh takyif sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mengetahui hakikat kaifiyah sesuatu itu dengan satu dari tiga cara, dan itu semuanya tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga cara tersebut, apakah dengan melihatnya langsung, kita lihat wujud sesuatu, hakikat sesuatu, sehingga kita tahu kaifiyahnya bagaimana, atau ada sesuatu yang sama dengannya, walaupun kita tidak lihat wujudnya langsung, namun ada sesuatu yang menyamainya, sehingga kita ada gambaran bagaimana tentang kaifiyahnya, karena ada sesuatu yang menyamainya, menyerupainya. Atau dari khabar yang terpercaya tentang kaifiyah, kaifiyah sesuatu tersebut, walaupun kita tidak melihatnya, walaupun tidak ada yang sama dengan, namun ada orang yang terpercaya yang mengkhabarkan tentang kaifiyahnya, apa kaifiyahnya, bahwa benda ini kaifiyahnya begini-begini, disebutkan ciri-cirinya. Dan tiga cara ini semuanya tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah melihat kaifiyah sifat Allah, tidak ada juga sesuatu yang sama dengan sifat Allah. Demikian juga Allah dan Rasulnya tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana kaifiyah sifatnya, sehingga tidak boleh kita membagaimanakan, menghayalkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa muradu an la kaifiyata li sifatihi, bukanlah maksud beliau bahwasanya tidak ada kaifiyah sifat Allah Ta'ala, bukan ini maksud. Lianna sifatihi thabitatun haqqa. Karena sifat-sifat Allah itu tetap benar-benar ada. Sifat-sifat Allah tetap benar-benar ada. Thabitah, tetap bagi Allah Ta'ala. Wa kullu syai'in thabit, segala sesuatu yang tetap benar-benar ada. Segala sesuatu yang thabit, benar ada wujudnya. Falabuddala min kaifiyah, harus punya kaifiyah. Segala sesuatu yang ada pasti punya kaifiyah. Lakin kaifiyatu sifatillah ghairu ma'lumatinan. Akan tapi kaifiyah sifat Allah Ta'ala itu kita tidak mengetahuinya. Yang ditiadakan bukan kaifiyahnya, tapi ilmu kita tentang kaifiyah sifat Allah itu yang ditiadakan. Kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Ta'ala. Wa qawluh, ucapan mu'alif, wala ma'nan, tanpa makna, tidak ada makna. Eh, maksudnya adalah la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu dhahiraha. Tidak boleh ditetapkan bagi sifat-sifat, dalil-dalil tentang sifat, nas-nas tentang sifat, tidak boleh kita tetapkan makna yang menyelisih zahirnya. Yang dinafikan berarti makna yang batil, makna yang salah. Adapun makna yang benar kita tetapkan. Kita tetapkan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nas-nas yang menerangkan tentang sifat kita tetapkan maknanya benar, memiliki makna. Maknanya mafhum, difahami. Adapun yang tidak akan sini adalah makna yang batil yang menyisihi zahirnya. Kama fa'alu ahlu ta'wil, sebagaimana yang diindak oleh para ahlu ta'wil yang suka menakwil-nakwil ayat-ayat dalil-dalil tentang sifat. Misalnya yanzilu rabbuna, mereka ta'wil yang turun bukan Rabb tapi apa? Rahmatu rabbina, rahmat Rabbmu, atau yang turun malaikatnya bukan Allah Ta'ala. Bal yadahu mabsutan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka bukan tangan tapi dua kekuatan atau dua nikmat. Ini penakwilan yang menyisihi zahir, ini yang ditiadakan, tidak boleh. Walaysa muraduhu nafi al-ma'na as-sahih al-muwafiq lidh-dhahir, bukan maksud beliau menafikan makna yang benar yang sesuai dengan zahirnya. Adapun ini kita tetapkan ada makna yang sahih yang sesuai dengan zahir, itu kita tetapkan bahwa nas-nas tersebut memiliki makna. Nas-nas yang menerangkan tentang sifat Allah itu memiliki makna yang jelas maknanya, sesuai dengan zahirnya. Alladhi fassara bisalaf, makna yang sahih, yang benar, sesuai dengan penafsiran salafus salih. Fa inna hadha thabit, maka ini ada. Makna yang benar itu ada, ditetapkan. Thabit, ditetapkan, ada. Yang dinafikan adalah makna yang batil, yang menyelisihi zahirnya. Wa yadullu ala hadha qawluh, menunjukkan hal ini, ucapan beliau, bahwa yang maksudnya tidak tanpa makna itu makna yang batil, bukan ini nafikan makna yang sahih. Adapun makna yang sahih ada, sabit, kita tetapkan. Menunjukkan hal ini ucapan beliau, wala naruddu syai'an minha, kita tidak boleh menolak pun, menolak sesuatu pun darinya. Kita tidak boleh menolak sesuatu pun darinya, nas-nas yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul yang sahih. Kita tidak boleh menolak sesuatu pun darinya. Wajib kita imani, wajib kita benarkan. Wa nasifu bima wasafa bi nafsa, kita sifati Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengan, sebagaimana Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Wa la nuzilu anhu sifatan min sifatih li syana'atin syuni'at. Kita tidak boleh menghilangkan dari Allah sifat, dari sifatnya, karena kejelekan orang-orang yang menganggapnya jelek. Dan yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya. Yang lebih faham tentang Allah, zatnya, sifatnya, Allah sendiri yang lebih tahu. Maka ketika Allah tetapkan baginya sifat, maka kita wajib menetapkan bagi Allah Ta'ala, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Tidak boleh seolah lebih pintar mengatakan, oh, kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya tangan. Kalau kita tetapkan bagi Allah pendengaran dan penglihatan, berarti kita semakan Allah dengan makhluk yang punya pendengaran dan punya penglihatan. Tidak demikian. Nah, yang namanya menetapkan sifat bagi Allah tidak melazimkan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah sendiri menyatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, Allah tetapkan bagi dirinya nama dan sifat, dan Allah tiadakan dari dirinya tamtsil. Nah, karena sama nama tidak melazimkan kaifiahnya sama. Sama nama tidak melazimkan kaifiahnya hakikatnya sama. Antara makhluk saja yang sifat namanya sama namun kaifiahnya berbeda. Banyak namanya sama tapi kaifiahnya berbeda. Ini antara makhluk saja. Terlebih lagi antara makhluk dengan khalik. Misalnya semut punya kaki, gajah punya kaki, sama-sama kaki. Kaki semut, kaki gajah, apakah sama kaki semut dengan kaki gajah kaifiahnya? Beda. Walaupun sama-sama namanya kaki. Nah, Anda punya wajah, monyet juga punya wajah, sama-sama sifat wajah. Apakah berarti wajah Anda sama wajah monyet? Kan tidak, beda. Nah, walaupun sama-sama namanya wajah. Nah, tapi kaifiahnya berbeda. Nah, ini antara makhluk saja demikian. Nah, terlebih lagi antara makhluk dengan khalik. Nah, tidak sama kaifiahnya. Walaupun namanya sama, nama sifatnya sama, namun kaifiahnya berbeda. Nah, laisa kamitslihi syai'. Wala na'lamu kaifa kun hadzalik, dan kita tidak mengetahui kaifiyah hakikat sifat tersebut. Nah, ada kaifiyahnya namun kita tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada ilmu kita tentang kaifiyah tersebut. Adapun kaifiyahnya ada. Sifat Allah itu punya kaifiyah. Fa inna nafya li raddi syai'in minha wa nafyahu li 'ilmi kaifiyatiha dalilun ala itsbatil ma'na al-murad minha. Ketika beliau menafikan, tidak boleh menolak sesuatu pun nas yang menerangkan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan penafian beliau tentang ilmu kita terhadap kaifiyah sifat tersebut, ini merupakan dalil berarti beliau menetapkan makna yang diinginkan, makna yang sesuai dengan zahirnya. Nah, yang ditiadakan adalah ilmu tentang kaifiyahnya. Nah, adapun maknanya ditetapkan, makna yang sesuai dengan zahirnya, makna yang benar. Ini penjelasan makna ucapan Muhammad tanpa kaif dan tanpa makna. Tanpa kaif tidak boleh membagaimanakan. Tidak boleh membagaimanakan. Bukan berarti sifat Allah tidak punya kaifiyah, punya kaifiyah. Hanya kita tidak punya ilmu tentang hal itu. Nah, tentang kaifiyah sifat Allah Ta'ala. Tanpa makna, makna yang batil, yang menyelisihi zahir nas. Adapun makna yang sahih, yang sesuai dengan zahir nas, ini ditetapkan. Nah, tidak ditiadakan. Kemudian berikutnya, wujubul imani bil Qur'ani kullihi. Wajibnya mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi, baik yang muhkam, wa ma tadhah ma'niyatan, jelas maknanya. Wa mutasyabi, dan yang samar, wa huwa ma asykal ma'na, itu yang belum jelas maknanya. Semuanya wajib diimani. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fanaruddul mutasyabi al muhkam, kita kembalikan yang samar kepada yang jelas. Lihat tadhah ma'na agar maknanya jelas semuanya. Ketika ada yang samar, ada yang jelas, maka yang samar dikembalikan ke yang jelas. Nah, Misalnya inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Kami ini muhtamil, bisa sendiri, bisa ada yang lainnya. Lafaz yang muhtamil. Nah, di sana ada ayat yang jelas. Qul huwallahu ahad itu Maha Esa, satu. Nah, tidak beranda, tidak diperanakan. Berarti di sini jelas apa? Kami satu, mu'adzim, mutakallim, mu'adzim nafsahna. Bukan berarti ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Bukan berarti Tuhan itu banyak, tidak. Nah, ada yang muskil yang belum jelas, penunjukannya dikembalikan ke yang jelas, nah, agar semuanya menjadi jelas. Fa illam yatadir, jika belum jelas juga bagi dia. Nah, ini nisbi. Nah, tidak ada Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, nas Al-Qur'an yang muskil mutlak, nah, yang maknanya tidak seorang pun dari umat ini mengetahuinya. Itu tidak ada. Nah, seandainya ada muskil, itu hanya nisbi. Mungkin tidak jelas bagi sebagian, namun itu jelas bagi yang lainnya, yang lebih dalam ilmunya. Nah, fa illam yatadih, namun jika itu maknanya belum jelas bagi dia, wajib al-iman, lebih wajib dia mengimaninya, lafzan, mengimani lafadznya. Ini benar berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wajib mengimaninya. Wa tafidhu ma'ana ila Allah, dan menyerahkan maknanya kepada Allah taala. Nah, karena dia belum jelas bagi dia maknanya, maka dia wajib menyerahkannya kepada Allah taala. Wallahu a'lam. Na'am. Sampai jelas bagi dia maknanya. Nah, karena dalam perkara agama, nah, kita ketika menyampaikan harus berdasarkan ilmu. Nah, jika kita belum mengetahui, ditanya tentang satu dalam perkara agama, nah, kita belum tahu, hendaknya menyerahkan ilmunya kepada Allah, mengatakan wallahu a'lam. Nah, tidak boleh berucap, berbicara, nah, tentang agama Allah, tentang Allah dan sesuatunya dengan kejahilan. Nah, termasuk perkara yang diharamkan. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Di antara yang Allah haramkan, kalian berucap atas Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, berbicara tanpa ilmu. Sehingga adab yang benar yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita ditanya tentang sesuatu, baik dalam perkara dunia, perkara agama, dan kita tidak mengetahuinya, hendaknya mengembalikan ilmunya kepada Allah taala. Wallahu a'lam. Nah, jangan menjawab dengan kejahilan. Karena jika menjawab dengan kejahilan, namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Nah, tidak tahu hakikat permasalahan dan tidak tahu kalau dirinya jahil. Nah, jahil murakkab. Kemudian berikutnya, qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang imam min imam ahli sunnah wal jamaah, dari empat imam madhab yang ma'ruf, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan terhadap apa yang datang dari Allah sesuai yang Allah inginkan, dan aku beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Rasulullah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara akidah ahli sunnah, usul ahli sunnah wal jamaah, yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan yang lainnya. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ala fahmi salafis salih. sesuai Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, tidak berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya masing-masing, tidak. Nah, namun dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalannya Salafus Saleh. Nah, sebagaimana Allah puji, nah, orang-orang yang beriman yang datang setelah generasinya para sahabat, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari umat ini, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengikuti jalannya para sahabat adalah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu mereka lebih faham dibandingkan generasi-generasi setelahnya, karena mereka langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyaksikan wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah ada kelompok yang menyimpang, melainkan karena menyimpang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak sesuai dengan pemahamannya Salafus Saleh. Bukan berarti orang-orang kelompok-kelompok yang menyimpang mereka tidak punya dalil. Mereka punya dalil, punya hujjah. Bahkan dalilnya kadang Al-Quran yang pasti kesahihannya. Kadang juga hadis-hadis Rasulullah muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Namun apa? Salah dalam memahaminya. Salah penempatannya. Dalilnya benar, sahih, ayatnya pasti benarnya, hadisnya hadis sahih, namun salah dalam memahaminya, salah penempatannya, tidak sesuai dengan pemahamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana kelompok yang awal-awal muncul pada umat ini, kelompok Khawarij. Nah, mereka ketika keluar dari barisan Ali, mengkafirkan para sahabat yang bersama Ali, yang bersama Muawiyah, itu mereka dengan dalil. Nah, dengan dalil Al-Qur'an, wa man lam yakum bima anzalahu ulaika humul kafirun. Mereka hukumi Ali, Muawiyah karena berhukum kepada manusia. Nah, masing-masing mengutus juru damai untuk menentukan mana yang terbaik bagi kaum muslimin. Kata mereka ini kafir karena berhukum dengan selain Allah taala, selain hukum Allah taala, berhukum dengan manusia. Padahal tidak demikian, nah, makna dari ayat tersebut. Nah, karena mereka memahami Al-Quran bukan dengan pemahamannya para sahabat, nah, memahami dengan akal mereka sendiri sehingga mereka menyimpang. Demikian juga kelompok-kelompok yang lainnya. Karena mereka, sebab mereka menyimpang karena hanya mengambil sebagian dalil dan mengabaikan dalil yang lainnya, nah, mengesampingkan dalil-dalil yang lainnya, nah, memahaminya tidak sesuai dengan pemahamannya Salafus Saleh. Nah, misalnya kelompok Khawarij yang mengafirkan para pelaku dosa besar, mereka berdalil dengan hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan yang lainnya. La yazni zani hina yazni huwa mu'min. La yashrabul khamr hina yashrabu huwa mu'min. Wa la yasriqu sarik hina yasriqu huwa mu'min. Okamakon. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidaklah orang minum khamr ketika minum khamr dalam keadaan beriman. Tidaklah orang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Dinafikan keimanan dari mereka. Berarti orang yang berzina kafir. Orang minum khamr kafir. Orang mencuri kafir, pelaku dosa besar kafir. Nah, karena dalam hadis ini Rasul menafikan keimanan dari mereka. Padahal tidak demikian. Nah, ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri masih mukmin, hanya berkurang keimanannya, tidak sampai kafir. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Hadis dari sahabat Abi Dzar ketika Rasul menerangkan keutamaan la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas tauhidnya, dia pasti akan masuk surga. Abu Dzar bertanya, "Rasul, wa in zina, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, apakah tetap akan masuk surga jika meninggal di atas tauhidnya?" Kata Rasulullah, "Wa in zina wa in sarak ala raghmi anfi Abi Dzar." Tetap jika dia mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas tauhidnya, pasti dan nanti dia akan masuk dalam surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tidak senang, tetap. Nah, barang siapa mati di atas tauhidnya, pasti nanti tempat kembalinya adalah surga. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri itu tidak kafir. Sehingga penafian tersebut situ adalah nafyun akmal. Nah, ya, tidak sempurna keimanan, bukan berarti nafyusiyah, bukan berarti hilang keimanannya menjadi kafir, tidak. Nah, yang menunjukkan kepada kita pentingnya memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahamannya Salafus Salih. Nah, karena banyak kelompok yang menyimpang, sesat yang sesat. Nah, karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bukan dengan pemahaman Salafus Salih. Nah, mereka punya hujah, punya dalil, namun salah dalam memahaminya, salah penempatannya. Nah, kemudian kata beliau Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Asy-Syarih, ma tadammanahu kalamul Imam Syafi'i, kandungan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tadammana kalamul Imam Syafi'i ma yati, ucapan Imam Syafi'i mengandung beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, al-iman bima ja'anillahi ta'ala fi kitabil mubin ala ma aradahu Allah min ghairi ziyadah wala naqsin wala tahrif. Mengimani apa yang datang dari Allah ta'ala dalam kitab yang jelas, dalam Al-Quran, sesuai yang Allah inginkan, tanpa menambah-nambah, tanpa mengurang-urangi, dan tanpa merubahnya, mentahrifnya. Ini pertama. Nah, ya, semua yang datang dalam Al-Quran wajib kita imani. Nah, wajib kita benarkan sesuai maknanya, sesuai yang Allah inginkan. Nah, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa merubah-rubah. Nah, yang kedua, al-iman bima ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani apa saja datang dari Rasulullah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang Rasulullah inginkan. Nah, makna yang sesuai Rasulullah inginkan. Min ghairi ziyada wa la naqsin wa la tahrif, tanpa menambah-nambah, tanpa mengurang-urangi, dan tanpa merubah-rubah. Nah, wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil. Pada ucapan ini, ucapan beliau Imam Syafi'i, terdapat bantahan terhadap ahli ta'wil. Wa ahli tamtsil, dan ahli tamtsil, orang-orang yang suka menakwilkan ayat-ayat sifat, dan juga kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'anillah wa rasulihi ala muradillah wa rasulihi. Karena masing-masing dari mereka, baik ahlu ta'wil maupun ahlu tamthil, tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah, sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah inginkan. Nah, tidak seperti itu. Yang seharusnya kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai apa yang Rasulullah inginkan. Nah, tanpa menambah-nambah, tanpa mengurang-urangi. Fa'in ahla ta'wil naqasu, ahlu ta'wil mereka mengurangi. Nah, menghilangkan makna yang benar, yang sesuai dengan zahirnya. Nah, berarti mereka mengurangi. Nah, wa'alu tamfil zadu, ahlu tamfil zadu berlebihan, menetapkan sampai diserupakan dengan makhluknya. Yang benar pertengahan, mengimani sesuai dengan zahirnya dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan dari Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya kata muallif Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Wa ala hadha darajah salaf. Atas inilah, seperti inilah yang ditempuh oleh salafus salih. Wa imatul khalaf, demikian juga para imam-imam yang datang belakangan setelah mereka. Semuanya jalan mereka yang benar terhadap nas-nas tentang sifat Allah seperti ini. Kullu muttafiqun 'ala al-iqrar wal imrar wal itsbat. Semuanya sepakat untuk membenarkan, menjalankan sesuai dengan zahirnya, menetapkan makna yang benar sesuai dengan zahirnya. Lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih, terhadap nas-nas yang datang tentang sifat Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Semuanya sepakat untuk ikrar, wal imrar, wal ithbat. Nah, membenarkannya, menjalankan sesuai dengan zahirnya, menetapkan makna yang benar yang sesuai dengan zahirnya. Min ghairi ta'arudin ta'wili, tanpa berani lancang untuk mentakwilnya. Ta'arud ya, tasadda, maju, berani, tanpa lancang mentakwilnya, menakwilnya. Penjelasan asy-syarih rahimahullah ta'ala. Tariqus salaf alladhi daraju alaihi fi sifat. Jalannya salafus salih mereka tempuh terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi daraju alaihi salaf fi sifat. Jalannya salafus salih tentang sifat Allah dalil yang menerangkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal iqrar wal ithbat. Yaitu mengakui dan menetapkannya, membenarkannya. Membenarkan dan menetapkannya. Lima warada min sifatillah ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan, menetapkan dalil-dalil yang datang yang menerangkan sifat Allah ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka adalah dengan menetapkan sifat-sifat tersebut. Nah, membenarkan khabarnya, mengimaninya. Min ghairi ta'arudin li ta'wili, tanpa maju, berani, ceroboh, lancang untuk mentakwilnya. Bima la yattafiqu ma'a muradil rasulih, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Nah, yang benar adalah mengimani, membiarkan sesuai dengan zahirnya, nah, makna yang sesuai dengan zahirnya tanpa mentakwilnya. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bagaimana sikap salafus salih terhadap dalil-dalil nas-nas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.